الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى kemarin kita sampai pada ucapan Syekh At-Tirmidzi Sa'di, fala a'zama minhu syahadatan wala akbara, maka tidak ada yang lebih agung dan lebih besar persaksiannya daripada persaksian Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yashhadu li biiqrarihi wa fi'lihi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk saya. Untuk saya di sini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk saya. Naam, biiqrarihi wa fi'lihi, dengan pentakrirannya. Pentakrir, bahasa kitanya ikrar, ya, ikrar, bahasa Arabnya ikrar, Indonesia jadi ikrar, dengan pengikrarannya dan perbuatannya. Fayukirruni ala ma qultu lakum, Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan kepadaku, menetapkan kepadaku atas apa yang aku ucapkan kepada kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam surat Al-Haqqah kemarin, ya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dusta atas nama kami, alal fard ini, taruhlah kalau sampai Rasul dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu jelas enggak mungkin. Makanya dikatakan alal fard, taruhlah. Nah, dan itu enggak mungkin beliau lakukan. Seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan, la akhadna, benar-benar akan kami tindak beliau dengan tindakan yang sangat keras, sangat tegas, berupa laqata'na minhul watin, maksudnya akan Allah binasakan. Di situ menunjukkan sebagai penegasan bahwa apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu memang betul-betul hak, betul-betul suatu kebenaran. Karena kalau sampai apa yang beliau sampaikan suatu kedustaan, konsekuensinya sangat berat sekali. Allah Subhanahu wa taala akan azab beliau. Dan di situ menunjukkan tidak mungkin bahwa apa yang beliau Subhanahu wa taala sampaikan adalah kebatilan. Maka dari itu, dengan dipertegaskannya ancaman Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai Rasul berdusta, Allah akan azab beliau, semakin jelas bagi kita bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak mungkin kebatilan, tidak mungkin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fallahu hakimun qadir. Ini tanamkan baik-baik ya ikhwan, keyakinan Allah hakim qadir. Allah maha bijak, ai fi ma yaf'alu bih. Allah maha bijak pada apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat. Sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab seorang hamba, melainkan berdasarkan kebijaksanaannya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memaafkan seorang hamba, juga sesuai dengan kebijakannya, bukan karena Allah lemah. Karena ada orang yang memaafkan kesalahan sesamanya karena memang enggak mampu membalasnya. Akhirnya sudah aku maafin, aku membalas juga enggak mampu. Allah Subhanahu wa taala enggak demikian. Allah Subhanahu wa taala mengazab seorang hamba sesuai dengan kebijakannya. Allah Qadir, Maha Mampu untuk mengazabnya. Allah memaafkan juga berdasarkan kebijaksanaannya. Bukankah Allah enggak mampu untuk membalasnya? Taib. Fala yaliqu bi hikmatihi wa qudratihi an yukirra kadiban alaih. Sehingga tidaklah layak, tidaklah cocok, tidaklah pas berdasarkan kebijaksanaannya dan kudrohnya, maha kemampuannya Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan orang yang dusta atas namanya, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, karena tidak cocok berdasarkan hikmah, kebijaksanaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan orang yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengazab siapa saja yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, sampai pun rasul, kalau sampai berbuat demikian. Alal farid, namin rasul hasya wa kalla, sekali-kali tidak. Namun untuk mempertegas tentang hikmah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengazab, mengikob, menghukum orang yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sa'iman annallaha arsalahu walam yursilhu, dengan anggapan orang yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul padahal Allah tidak mengutusnya. Ini tentu sesuatu yang enggak layak. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, kok enggak mengutusnya? Karena tidak layak yang seperti ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang benar-benar Allah yang utus, gitu loh. Betul-betul utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala maupun nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Karena enggak layak kalau sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengutus tapi ternyata enggak ngutus. Yang seperti enggak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia memang betul-betul itu utusan Allah. Bisa difaham ya, ikhwan? Betul-betul itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan rasul mengada-ada. Saya ini utusan dari Allah. Seperti mereka-mereka yang mengaku dirinya nabi padahal bukan nabi. Bahaya sekali mengatasnamakan utusan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sebenarnya bukan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sampai kepada kita berita dari ayat, dari hadis tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus yakini. Karena itu memang betul-betul utusan dari Allah. Enggak layak kalau sampai Allah mengatakan mengutus padahal enggak mengutus. Ketika Allah mengutus, menunjukkan benar-benar memang Allah yang mengutus. Rasul datang dari si Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Wa annallaha amarahu bi da'watil khalqi wa lam ya'murhu. Demikian pula tidak layak ketika seseorang beranggapan atau orang yang beranggapan bahwasanya Allah memerintahkan rasul untuk mendakwah, untuk menyeru makhluk Dakwatil khalaq maksudnya menyeru, mengajak makhluk, mengajak umatnya kepada syariat Islam. Walam ya'murhu, tapi ternyata Allah enggak memerintahkannya. Ini enggak layak. Nah, layaknya bagaimana? Layaknya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyeru makhluk, ya memang itu benar-benar perintah dari Allah. Nah, benar-benar itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya agar supaya menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza qul hadhi sabili. Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan perkataan seperti ini. Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Bagaimana jalan beliau? Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyeru, mengajak kaumnya, mengajak umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Ala basirah, di atas ilmu. Jadi jalan dakwah yang beliau tempuh adalah dakwah di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, kebodohan. Wahyu dulu turun kepada Rasul, kemudian Rasul sampaikan kepada umatnya. Ana wa manittaba'ani, itu jalan saya dan jalan orang-orang mengikuti saya. Maksud mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka pertama yad'u ila Allah, menyuruhnya kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, tapi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ala basirah, di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Maka barang siapa yang di dalam berdakwah tujuannya bukan menyeru kepada Allah dan juga tidak di atas ilmu, lam yuhaqqiq ittiba'ar rasul. Berarti orang tadi belum merealisasikan, belum mewujudkan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sehingga enggak layak, enggak cocok kalau sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menyeru makhluk, ternyata sebenarnya enggak memerintahkan. Ini enggak layak. Layaknya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yakini bahwa itu memang benar-benar perintah dari Allah kepada nabinya untuk menyeru umatnya. Nah, sehingga kalau ada yang anggapan Allah memerintahkan nabi tapi enggak memerintahkan, dusta orang itu. Nah, sekian banyak Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi untuk menyeru makhluk. Di antara ayat tadi surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kemudian wa annallaha abaha lahu dima'a man khalafahu wa amwalahum wa nisa'ahum wa huwa ma'a dhalika yusaddiquhu bi iqrarihi wa bi fi'lih. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, apakah mesti membolehkan, mesti menghalalkan lahu, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, darah-darah orang yang menyelisihinya, maupun menghalalkan harta-harta mereka dan wanita-wanita mereka. Wa huwa ma'a dzalika yusaddiquhu bi iqrarihi wa bi fi'lihi, dan Allah bersama dengan itu membenarkannya dengan ikrarnya dan fi'lilnya. Nah, maknanya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi untuk memerangi mereka, memerangi orang-orang yang menyelisihi Beliau sallallahu alaihi wasallam wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kalian perangilah sampai tidak terjadi lagi fitnah. Fitnah dalam ayat ini maknanya adalah asyirku. Kalian perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Nah, sehingga agama itu seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya seluruh ibadah kalian perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi kesyirikan, dan agar supaya seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib wa yu'ayyiduhu fa yu'ayyiduhu ala maqal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan beliau, kuatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam atas apa yang diucapkannya. Allah kuatkan atas apa yang beliau dakwahkan, bahwa itu adalah dakwah kebenaran yang menyuruh kepada kebenaran. Allah kuatkan bil mu'jizat, dengan mu'jizat-mu'jizat al-bahirah yang sangat terang, jelas. Sekian banyak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang terjadi yang menyelisihi kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Seperti terbelahnya bulan, demikian pula terbelahnya dada beliau nanti bersihkan oleh malaikat Jibril. Taib, titik-titik dalam hati yang tidak baik dibersihkan agar supaya hati beliau betul-betul bersih, ya, bersih dari sisi keyakinannya maupun dari sisi yang lainnya, dari segi kesehatan. Nah, tentunya terbelahnya dada ini merupakan mukjizat, ya, bagian dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk menguatkan tentang kebenaran beliau alaihi salatu wassalam. Dan ma'ruf di kutubus sirah tentang kejadian tersebut. Kemudian alwal ayat adh-dhahirah, demikian pula Allah kuatkan beliau alaihi salatu wassalam dengan ayat-ayat yang zahira, yang sangat jelas, gamblang. Wa yang suruhu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tolong beliau di dalam menghadapi musuh-musuhnya, musuh-musuh dakwah. Wa yukhzilu man khalafahu wa adahu, demikian pula Allah menghinakan orang yang menyelisihi beliau dan menentangnya. Ini semua barakallahu fikum menunjukkan tentang besarnya persaksian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau katakan, fa ayyu syahadatin akbaru min hadhihi syahadah. Kasih tanda itu yang punya kitab. Wa ayu syahadatin akbaru min hadhihi syahadah, min hadhihi syahadati. Maka syahadat yang mana lagi yang lebih kuat, lebih besar daripada persaksian ini, persaksian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nam, jawabannya tentu ini merupakan a'zamu syahadah. Memang inilah hakikat sebesar-besarnya persaksian. Persaksian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa auha Allahu ilayya hadzal Qur'an al-karima. Taib, wa qala Allah azza wa jal, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar supaya saya memberikan peringatan kepada kalian dengannya, bihi, kembali kepada Al-Quran. Wa man balah, demikian pula kepada orang yang Al-Quran itu sampai padanya. Ai, maksudnya, wa auhallahu ilayya hadzal Qur'an al-karima limanfaatikum wa maslahatikum. Allah menwahyukan kepadaku Al-Quran yang mulia ini, kepadakunya masuk kepada Rasul, saya nerjemahkan aja, untuk kemanfaatan kalian dan kemaslahatan kalian. Kemaslahatan bahasa kitanya ya kebaikan lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk kemanfaatan kalian, kemanfaatan umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun dari kalangan jin yang mereka beriman kepada yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik minal jin maupun minan nas, untuk kebaikan-kebaikan mereka. Liungzirakum bihi minal azab minal iqabil alim, agar supaya aku memberikan peringatan dengan Al-Quran tersebut kepada kalian dari iqab, hukuman yang sangat pedih. Wan nidharah innama takunu bidhikri ma yungziruhum bihi minat targhib wa tarhib. Dikatakan an-nidharah liungzirakum, ya, kata-kata an-nidharah, peringatan di sini dikatakan suatu an-nidharah itu innamatakun, hanya saja terjadi dengan menyebutkan apa yang akan memperingatkan kalian dengannya dari targhib dan tarhib. Targhib artinya motivasi. Motivasi untuk semangat meraih kenikmatan surga. Demikian pula tarhib menakut-nakuti, menyampaikan suatu penyampaian yang membuat orang itu takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang terkandung padanya, ya, suatu peringatan yang terkandung di dalamnya dua perkara ini, ada unsur tarhib, memberikan motivasi untuk meraih suatu kemanfaatan, dan memberikan tarhib, menjadikan orang itu takut dari melakukan sesuatu yang akan mengantarkan kepada kemadharatan dan kebinasaan. Itulah dinamakan al-ingdar atau an-nidharah. Baik, minat tarhib wa tarhib wa bayanil a'mal wal aqwal. Demikian pula selain terkandung di dalam peringatan tersebut motivasi dan menjadikan orang takut, juga terkandung di dalamnya penjelasan-penjelasan tentang amalan-amalan wal aqwal maupun ucapan-ucapan, al-zahir wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Allati man qama biha faqad qabilan nadharah, yang barang siapa menerima seruan tersebut, peringatan tersebut, peringatan yang terkandung di dalam ada tarhib dan tarhib, dan peringatan yang terkandung di dalamnya penjelasan terhadap amal-amal maupun ucapan-ucapan yang zahir maupun yang batin, orang yang menerimanya, orang yang melaksanakannya, maka dia dikatakan telah menerima peringatan. Fahadzal Qur'an fihi an-nidharah lakum ayyuhal mukhatabun, maka Al-Quran ini di dalamnya terdapat peringatan untuk kalian, wahai orang-orang diseru, orang-orang yang ditujukan kepadanya pembicaraan ini. Wa kullu man balaghahul Qur'an ila yaumil qiyamah, demikian pula Al-Quran ini sebagai an-nidharah, peringatan untuk kalian, bagi orang yang Al-Quran sampai kepadanya, baik yang khitab diseru langsung ataupun yang Al-Quran telah sampai padanya. Nah, hal ini berlaku sampai hari kiamat. Kalau generasi para sahabat, mereka langsung, ya, mendapatkan seruan ini, turunnya Al-Quran. Nah, Sedangkan generasi-generasi setelahnya berarti adalah orang-orang yang Al-Quran telah sampai padanya. Baik. Sehingga bagi yang mukhatab pun langsung orang-orang yang hidup di generasi turunnya wahyu maupun orang-orang yang hidup di generasi yang wahyu telah terputus. Nah, terus ini berlaku untuk mereka semuanya, baik yang mukhatabun maupun yang Al-Qur'an sampai padanya. Fa inna fihi bayanu kulli ma yuhtaju ilaihi minal matalibil ilahiyah. Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an fa inna fihi bayana kulli ma yuhtaju ilaihi minal matalibil ilahiyah. Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan setiap apa yang dibutuhkan dari tuntutan-tuntutan ilahiyah. Nah, yaitu agar supaya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka menunggalkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun al-asma was sifat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-19 dari surat Al-An'am. Wa insyaAllah kita akan memasuki ayat yang berikutnya pada pelajaran berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.